Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita lanjutkan dari pembahasan kita tafsir dari surat Al-Muzammil. Dari apa yang disebutkan oleh mufassirin terkhusus Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dan di pertemuan sebelumnya kita sampai pada ayat ke-5 dan 6 dan mengingatkan tentang pembahasan tartil yang lalu pada ayat ke-4, dan itu berkaitan juga dengan ayat-ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Alaihissalam dengan memanggilnya dengan sifatnya Al-Muzammil, ya ayyul muzammil, wahai orang yang berkemul, kumil laila illa qalila, bangunlah waktu malam, qiyamul lail, untuk salat malam, illa qalila, kecuali sedikit dari waktu malam, nisfahu, setengahnya, awin kusminhu qalila, atau kurangi sedikit daripadanya, sepertiga, seperti dua pertiga, atau sepertiga. Auzid alaihi, atau tambahkan dari setengah ya dua bertiga, warattil qur'ana tartila. Dan baik itu kurang dari setengah atau lebih dari setengah, di situ ada isyarat tetap ada hak untuk badan, untuk tubuh, dan agar tidak yaitu menegakkan sholat malam di sepanjang malam. Ya. Dan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan yaitu sahabat Salman Al-Farisi, sehingga saya yang menasihati Abu Darda, saudaranya, ketika mengunjunginya dan mendapatinya siang hari puasa setiap hari dan malam harinya sholat sepanjang malam, dan Salman mengatakan, inna li nafsika alika haq, wa inna li ahlika alika haq, fa'atiku labi haqin haqqah, tubuhmu memiliki hak, keluargamu juga memiliki hak atasmu, berikan masing-masing haknya. Maka Nabi SAW ketika di ya, klarifikasi ditanya oleh sahabat Abu Darda tentang nasihat Salman, ketika dihidangkan makan, Salman taib mengajak ikutnya makan dan tuan rumah sedang berpuasa siang dan menolaknya, hanya mempersilahkan tamunya, dan sahabat Salman bersikeras, aku tidak akan makan sampai engkau ikut makan bersamaku. Maka demi menghormati tamunya, dia pun ikut makan. Dan ketika malam hari sholat terus-terusan, diberi nasihat seperti tadi, Abu Darda pun menanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW tentang nasihat Salman, dan Nabi SAW mengatakan, sadaqa Salman, telah benar Salman. Bahwa itu ada isyarat ya, bahwa Islam berikan masing-masing haknya. Itu pula juga hari Anas bin Malik ya. Nah, dan ketika ditanya istri-istri Nabi SAW oleh tiga orang bagaimana keadaan Nabi SAW, maka disebutkan Nabi SAW kadang puasa, kadang tidak, kadang malam hari, yaitu beliau sholat sebagiannya dan tidur juga ya. Dan maka tiga orang sahabat ini beristihad ya, itu Nabi SAW yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, bagaimana dengan kita? Maka para sahabat ini berketetapan, salah satu di antara mereka yaitu bersumpah tidak akan menikah selamanya, akan fokus ibadah. Sebagian dari mereka bersumpah akan puasa setiap hari, tidak akan pernah tiada hari tanpa puasa. sepanjang hidupnya. Dan di antara mereka bersumpah ada yang sholat semalaman dan tidak akan istirahat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan bahwa aku adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Amma ana fa'atqakum lillah wa'akhsyakum lah. Dan paling khusyuk di antara kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan paling takut kepadanya. Walakinni, tetapi aku asumu wa'ftir, puasa dan kadang berbuka, sehari puasa sehari tidak, atau demikian pula kadang dia puasa setiap bulan 3 hari dan seperti itu. Itu pula ada beberapa bulan tertentu dia asum untuk puasa lebih, seperti Syaban sebelum Ramadan ya, dan Syawal 6 hari. Begitu pula tentang sholat malam, wala usalli wa arkut, aku sholat malam tapi juga istirahat. Dan ini syahidnya bahwa waktu malam itu juga ada waktu tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula wa tazawwaju nisa, dan aku juga menikah. Ya. Dan ini juga bantahan dari ketiga hal tadi, yang ada yang tidak berpuasa setiap hari, ada yang tidak sholat tiap sepanjang malam, dan ada yang tidak mau menikah untuk fokus ibadah. Dan tiga-tiganya dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khairul huda huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat keempat tersebut dikatakan auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, atau tambahkan darinya dari setengah, seperti 2/3 malam. Dan tartil, bacalah waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan makhraj yang benar, baik dan benar dan jelas. Dan kemarin juga kita terjemahkan dengan pelan. Namun sebagai tanbih, yang dimaksud pelan dalam tartil bukan berarti sangat-sangat pelan dan dengan suara yang takalluf ya, yang sampai memberat-beratkan diri ya. Ya. Seperti bacaan yang sangat lama misalnya ya, yang kita sering dengar ya, sampai suara melengking tinggi, sampai otot sekali, sampai seperti ngeten ya, pelan ya, lama sekali ya, sampai apa, satu ayat saja mungkin berapa lama. Nah ini diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Fathul Musyid Al-Qasim ya, dan beliau imam dan khatib Masjid Nabawi ya, dalam syarahnya terhadap Tuhfatul Atfal beliau menyebutkan tentang makna ya, bacaan Quran itu tidak juga terlalu pelan. Bahkan dia menukil ya, kalam Syekhul Islam Taimiyah atau pandangan Syekhul Islam Taimiyah sampai tingkat mengharamkan tanattu ya, berdalam-dalam, berlebih-lebihan, berdalam-dalam dalam cengkok-cengkok dan suara yang dipaksakan takalluf dalam membaca Al-Quran Al-Azim ya, sampai tingkat tahrim. Dan disebutkan di sana ada hadis inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah at-tartharuna al-mutashaddiquna wal-mutafayyiqun. Sungguhnya orang yang paling dibenci di sisiku, paling jauh dariku majlisnya pada hari kiamat adalah orang yang tartharun al-mutashaddiqun, yakni at-tashadduq mutashaddiqun takalluf fil kalam, adalah orang yang berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dalam ucapan. Jadi ucapannya dibuat-buat nanti, atau mungkin ditinggikan yang sampai takalluf memberat-beratkan dirinya ya. Maka disebutkan oleh Syaikhul Muslim di syarah Tuhfatul Atfal tersebut innama takunul qira'ah bisajiyah, hanyalah bacaan itu yakni bisajiyah, yakni tabiat, sesuai dengan tabiat seseorang, sesuai dengan kemampuannya. Mungkin ada yang suara tinggi, suara tinggi, mungkin ada yang tidak kuat ya sekuatnya, kalau tidak kuat nafasnya ya sekuatnya. Begitu pula bacaan yang sesuai tabiat masing-masing. Ma'a'il huruf haqqa, yang penting memberikan masing-masing huruf makhrajnya, haknya. Min ghairi ziyadatin fiha wala naqs, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dikurang-kurangkan. Dan disebutkan oleh beliau waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam arabian fasihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi yang fasih, wa kana qira'atuhu 'ala saliqah, dan bacaan beliau saliqah yakni tab'u ar-rajul, sesuai dengan tabiat seseorang. Dan dicontohkan ma yuta inuruf bihuquqa, tetap bacaannya baik dan benar, makhrajnya tepat, tetapi bukan berarti pelan sekali. Bahkan ayat qira'u fi raka'atil wahidah, kadang beliau membaca di satu rakaat di salat malam bil baqarah wan nisa wa ali imran. Al baqarah Kemudian Ibn Abbas ikut, ya, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Imran. Dan disebutkan Syekh Abdul Muhsin, walau kanat qira'atun fiha tanattu, andai bacaan beliau itu yang pelan sekali, yang seperti tadi, ya, bacaan Musa, alhamdulillah, itu sampai apa, tinggi sekali, pelan sekali, lama sekali, seandainya seperti itu, sampai memberat-beratkan diri, ya, sampai sini apa, keluar semua menjadi atau yang seperti itu, karena tok lam yastati qira'ah dzalika fi qira'atin wahidah, tidak bakal beliau mampu menyelesaikan surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat. Wala faraja 'alaihi al-fajr, dan bisa jadi telah terbit fajar menyingsing, wa huwa lam yantahi ba'du, dan belum selesai itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Karena Al-Baqarah sendiri 2 juz lebih, 2,5 atau itu 3 juz kurang 2 juz lebih. Dan An-Nisa, Ali Imran yang disebut diantara sebut dewa panjang-panjang sekali. Bagaimana menyelesaikan, jangankan 3 surat, 1 surat saja kalau bacaan ayatnya seperti tadi, ya. Nah, coba anda lihat misalnya tarawih, ya, misalnya berapa dari 1 jam atau demikian pula bacaan yang biasa saja mungkin tidak sampai seperti itu. Sehingga ini yang di bukan oleh beliau, wa qara alaihi salatu wassalam surat al-a'raf fi salatil maghrib, Nabi pernah membaca surat al-a'raf di pada salat maghrib, dibagi dua, al-a'raf rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga al-fatihah saja, jadi di salat maghrib. Nah, itu menunjukkan bacaannya biasa, ya. Dan Abu Bakar Siddiq pernah membaca al-baqarah di salat subuh, salat subuh baca al-baqarah selesai. Seandainya bacaannya itu sangat-sangat pelan, jika yang dimaksud tartil itu pelan banget, ya, seperti slow motion atau, maka fajar sudah menyingsing, sudah, atau fajar terbit matahari habis waktu subuh, belum selesai Al-Baqarah, ya. Karena ya, nah, seperti itu Al-Baqarah satu juz itu kalau bacanya cepat saja mungkin 40 menit, setengah jam 40 menit, kalau ya setengah mungkin sejam, jam lebih sedikit, nah. Itu satu juz. Kalau biasa sedang, coba Al-Baqarah dari mulai fajar terbit, padahal kita sampai syuruk berapa? Coba paling satu jam, ya, satu kurang lebih satu jam, satu jam bisa selesai Al-Baqarah. Ini kan dua juz lebih. Dan tidak mungkin Abu Bakar Siddiq termasuk yang tercela apa bacaannya terlalu cepat atau yang semisal sedang, ya, istilahnya seperti itu. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa bacaan mereka juga tidak pelan sekali. Biasa. Ya, ini makna jangan artinya untuk menengahi, ya, tidak kemudian dimaknai tartil jadi sangat-sangat pelan. Baik, kita lanjutkan di auzu billahi wa raqibil qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, ini baik mafaznya sesuai dengan mafaznya, dan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ucapan yang berat. Mana telah kita baca dalam Syiah Sa'di, makna hadza al-Qur'an taqil, makna Al-Qur'an ini berat, ai al-'azimah ma'anihi al-jalilatu awsafu, agung makna-maknanya, tinggi luhur mulia sifat-sifatnya. Wa ma kana bi hadzal wasfi haqiqun an yutahayya lahu wa yurattal wa yatafakkara fi ma yashtamilu alayh. Dan sesuatu yang sifatnya seperti ini berat dan berharga, ya, berbobot, ya, ya, tinggi dan bernilai, ya, sesuatu yang berharga seperti emas, tinggi, mulia, maka semestinya itu lebih diperhatikan. Nah, Al-Qur'an sifatnya zakilah disebut al-azimah, ma'ani agung, berbobot, bernilai, maka sangat pantas hakikun an yutahayya alam untuk dipersiapkan, ya, wa yuratta dibaca dengan baik dan benar, wa yutafakkar dan ditadabburi baik apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini sebagai persiapan, ya, termasuk awal-awal surat sebagaimana yang kita sebutkan yang lalu. Sebagian ulama menyebut ini surat ketiga turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-alaq, kemudian yang kedua ya ayyuhal mudaththir, kemudian yang ketiga ini ya ayyuhal muzammil. Dan ini makkiyah. Dan disebutkan inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, sungguh kami akan memberikan kepadamu, menurunkan kepadamu ucapan yang berat, Al-Qur'an, ayat-ayat berikutnya, surat-surat berikutnya sampai selesai. Ini sebagai persiapan Nabi alaihi wasallam untuk bersiap menerima turunnya wahyu, menghafal Al-Qur'an. Karena Nabi bukan hanya menerima, menghafalnya, menirukan Jibril dan cara bacanya. Ya. Dan di situ diingatkan para ulama juga pentingnya talaqqi. Meskipun tidak terus-terusan, bisa jadi di satu waktu dan waktu seorang yang melihat manfaat sekarang dengan rekaman ataupun dengan video, dengan atau lebih-lebih live, yang sebagian imam-imam Syekh Ali Zaidi ketika mengimami di Masjid Nabawi dan bacaannya yang bermanfaat yang dipelajari. Namun pada asalnya juga seseorang mestinya belajar tajwid dan mempraktekannya dengan guru, ya, dengan guru. Dan Nabi kita Muhammad SAW diajari oleh Jibril alaihissalam, ya, dan beliau ikuti. Dan dulu sangat semangatnya beliau kadang menirukan Jibril ketika Jibril belum selesai ayatnya, maka ya maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an yuqda ilaika wahyu, apa itu ayat sebelumnya, Allah wala ta'jal bil qur'ani, seperti itu ya awal ayatnya, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu, jangan kau terburu-buru menerukan Al-Qur'an sampai selesai ya diwahyukan kepadamu. Jadi dan Allah menjanjikan akan membantunya, membantu Nabi untuk mudah menghafalkan terus. Dan Nabi SAW tidak mencatat, tidak menulis, atas hikmah Allah SWT tidak bisa menulis, namun dia ingat dan dia hafal, dan dia baca dalam sholat dan diajarkan kepada para sahabat, ada Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas dan yang lain-lain. Kemudian disebutkan di antara bentuk beratnya wahyu tersebut di nukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya jumlah riwayat hadis, ya, ketika Nabi alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat, ya, dan itu ada beberapa hadis. Namun yang di Sahih Bukhari, Aisyah menceritakan Al-Harith bin Hisham, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa ya'tikal wahyu?" Bagaimana wahyu datang kepada anda? Dan yang terwahyu adalah Al-Quran Al-Karim. Faqala ahyanan ya'tini fi mithli salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayhi. Kadang-kadang datang kepadaku seperti gemerincing dentingan lonceng atau besi dengan besi. Ya. Dentingan besi dengan besi, yang tentunya ini sekedar penggambaran, dan itu yang paling berat bagiku. Ya. Payuk semua ani, kemudian selesai terputus dariku, wakad wa'i tu'anhu maka, dan aku sudah menampung, sudah menghafal apa yang disampaikan oleh Jibril. Ya. Wahyan yang ditemat kalau lil malak rajulan, payukallimuni fa'i ma yaqul. Dan terkadang malaikat datang dengan bentuk seorang laki-laki dan dia mengajakku bicara sehingga aku pun menangkap, mengingat apa yang disampaikannya. Baik. Dan disebutkan sampai pun di musim dingin, Aisyah radhiyallahu anha yang ada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau, "Walaqad ra'aitu yanzilu 'alil wahyu." Saya pernah mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam turun wahyu di samping pembaringan Aisyah. "Fil yaumi syadidil bard," di musim malam yang sangat dingin. Payu somu anhu, atau di hari yang sangat dingin, payu somu anhu, dan selesai wahyu turun pada beliau, wa inna jabinahu layatafassad arkan had awatayib, dan sungguh dahi beliau bercucuran keringat, menunjukkan beratnya wahyu ketika tuh. Ini disebut inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Begitu pula. Dan ada faedah disebutkan atar oleh Ibnu Katsir dari Abdurrahman Ibn Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, "Kama taqula fid dunya taqula yaumal qiyamati fil mawazin." sebagaimana Al-Quran itu berbobot di dunia, ya dihafalkan yo butuh perjuangan, ya untuk mengucapkannya meskipun Allah sudah mudahkan, ya butuh belajar, dan kandungan makna-makna di dalamnya mahal, tinggi, mulia, berharga, ini semua makna-makna taqid. Maka sebagaimana sangat berbobot, ya berat Al-Quran tersebut di dunia, maka di hari kiamat pun ia akan sangat berat di timbangan, sangat-sangat berat di timbangan. Ya, jadi tentunya ketika seorang ikhlas niat dalam membacanya, dan sebenarnya disebutkan Al-Quran hujjatun laka wa alaik, karena sallallahu alaihi wasallam Al-Quran rabi'a sudurina taib wa mizan hasanatina. Ya, kita mohon Al-Quran dijadikan sebagai hujjatun lana la alaina, sebagai hujjah pembela kita yang akan membela kita kelak di hadapan Allah. Kita membacanya dengan ikhlas, kita mempelajarinya lillah, dan kita mengkajinya, mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita dibela oleh Al-Qur'anul Karim yang Allah izinkan dapat berbicara dan membela sahibnya, ya, yang mengkajinya, yang membacanya di dunia, dan semoga tidak dijadikan hujjah atas kita yang menghujat kita, waliyadzubillah. Baik. Itu di antara mana inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kemudian disebutkan di ayat yang setelahnya Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwa muqila. Sesungguhnya seorang yang bangkit di waktu malam, ya, bangkit di waktu malam, yakni liqiyam lail, untuk bangun salat malam, hiya ashaddu wat'an, itu lebih kuat menancapnya, ya, lebih kuat ya pijakannya, yakni lebih besar pengaruhnya masuk ke kalbu, wa aqwa muqila, dan lebih lurus ucapannya. Ini makna secara letterless. Aqwa ya bentuk ya apa tafdil dari yaitu hayyin, ya, dan Al-Qur'an itu mengajarkan pada ajaran yang paling lurus yang Allah sebutkan, inna hadzal qur'an la yahdi lil lati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini dapat menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, lil lati hiya aqwam, yang paling qayyim. Ya. Ya, dan jalan yang lurus siratal mustaqim, ya, juga disebut lurus, mustaqim, qayyim, ya, aqwam, yang paling, yang ter, ya, paling bisa. Sehingga disebut sini inna nasyiatal lail, kita baca keterangan Syekh Sa'd bin Ta'ala, dia mengatakan summa dzakaral hikmata fi amrihi bi qiyamil lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dalam perintahnya untuk menegakkan qiyamul lail. Faqala inna nasyiatal lail ay as-salat fihi ba'da an-naum. Nasyiatal lail itu adalah salat setelah tidur, yakni tahajud. Dan salat malam itu luas. Tarawih juga termasuk salat malam, witir sebelum tidur termasuk salat malam, dan bangun tahajud, tidur dulu baru bangun juga salat malam. Tetapi Allah menyebutkan yang terbaik, bahwa tidur dulu kemudian bangun itu memiliki kelebihan, keutamaan, ya, dibanding yang sebelumnya, yaitu tidur terlebih dahulu. Ini secara global, ya, jika orang sama-sama bisa melakukan keduanya, maka yang lebih utama dan lebih baik tidur dulu baru bangun sholat. Tetapi khusus bagi yakni orang yang sulit untuk bangun di waktu malam kecuali menjelang atau subuh dan seterusnya, maka lebih baik dia sholat malam sebelum tidur, tapi tetap sholat malam, ya, sebabun yang dia mampu mengerjakannya, itu masih lebih baik dibandingkan yaitu meninggalkan sholat malam. Dan sesuai dengan rakaat yang dia bisa jaga itu baik, dan semoga termasuk dari amalan apa yang Allah sukai. Ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling kontinu, berkesinambungan meskipun sedikit. Namun dari sisi keutamaan, ya, Orang yang sholat tidur dulu dan bangun, ya, ini disebutkan di ayat ini keutamaan. Begitu pula dari sisi waktu, ketika itu dikerjakan di sepertiga malam terakhir, maka di sana juga ada hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir. Allah turun ke langit dunia tiap sepertiga malam terakhir, ya, turun ke langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, ya, man yas'aluni fala utiyanna, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa memohon kepadaku sehingga aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni, wa man yastaghfiruni fala aghfiranna lah, dan siapa yang meminta ampun kepadaku istighfar, maka aku akan ampuni. Dan itu keutamaan tersendiri di sepertiga malam terakhir. Adapun terkait dengan sifatnya tidur dulu kemudian bangun, di sini disebut nasyiatul lail. Seorang yang bangkit di waktu malam, yakni kata Syekh Sa'di, ai as-salat fihi ba'da naum. Yakni salat fil lail. Salat di waktu malam ba'da naum. Setelah tidur. Jadi sebagian ulama mengistilahkan atau menyebutnya dengan nama at-tahajjud. Ya. Meskipun ada khilaf yang berulama mana tahajud, ada yang menyebut itu mutlak salat malam, namun indal muhaqqiqin, sebagian orang mentahqiq, sebagian ulama, bahwa tahajud itu salat malam yang diawali dengan tidur. Tidur dulu baru bangun. Adapun yang salat malam sebelum tidur tidak disebut oleh mereka tahajud. Baik. Dan ini disebutkan di sini inna nasiatul lail, seorang yang bangun di waktu malam mengerjakan sholat setelah tidurnya sebelumnya, dan itu adalah kebiasaan Nabi SAW. Sholat seperti itu, orang yang melakukan seperti itu dengan sholatnya, hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukhila, itu lebih bisa mawata'a, itu masuk lebih dahsyat, masuknya lebih bisa masuk dalam kalbunya. Wa aqwa muqila, dan lebih lurus ucapannya, ai aqrabu ila tahsilil maqsudil Qur'an, itu lebih dekat pada untuk menghasilkan maksud dari diturunkannya Al-Qur'an. Yatawata'u 'alal Qur'an al-qalba wal lisan, sehingga Al-Qur'an itu masuk ke relung kalbunya, masuk menghunjam ke sanubarinya, dan begitu pula lisannya. Watakillu asyawagil, dan di waktu tersebut itu minim kesibukan, dan begitu pula baik kesibukan aktivitas waktu malam, begitu pula juga pikiran. Karena seorang yang bangun tidur maka dia masih fresh. Ketika sebelum tidur, maka dia kadang sebelum tidurnya kepikiran macam-macam. Tadi seharian ini dan itu, ada yang belum selesai, ada yang masih ada tanggungan ini itu, sehingga dia masih kepikiran sebelum tidurnya, menjelang tidurnya. Kadang sebagian orang sulit tidur karena memikirkan hal-hal yang lain sebelum tidur. Tapi ketika bisa tidur, maka ketika bangun tidur sebelum diisi oleh yang lain-lainnya, maka itu pikiran lebih fresh. Maka diisi oleh para ulama, hafalan paling bagus itu, kalau tidak bisa di waktu atau apa apa namanya, kalau bisa di waktu tadi akhir malam, kalau tidak memungkinkan maka ba'da subuh. Dan itu waktu-waktu masih apa namanya, masih fresh pikiran, dan bukan hafalan di siang hari atau di sore hari. Adapun siang, sore atau yang selainnya, kalau dia pegang Quran sore waktu asar, baik untuk murojaah yang terus, namun untuk menambah hifdz, menambah hafalan ziyadah, dan begitu pula juga di situ untuk mentadabburi Al-Qur'an dan ilmu, itu bagus di waktu fresh. Dan hifdz juga, hifdz bukan hanya Al-Qur'an, mungkin dia ingin hifdz mutul, menghafal matan ataupun hadis, ini juga baik. Sekalipun juga sahabat yang menghafal begadang di waktu malam sebelum tidur menghafalkan hadis, namun demikian dari keutamaan baca Al-Qur'an di waktu bangun tidur waktu malam ini, takil wa syawabin, sedikit meminimalisir kesibukan, ya, dan termasuk adalah kesibukan pikiran. Wa yafhamu ma yaqul, dan dia akan memahami apa yang dia ucapkan. Artinya Terkadang seorang mengucapkan dan membaca sesuatu dengan lisannya, tetapi pikiran dan kalbunya ke tempat lain. Ya, karena lebih-lebih ketika sesuatu itu biasa dia ulang-ulang, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca zikir tasbih, rukuk, sujud, ya itu hanya sekedar kalimat-kalimat kebiasaan rutin yang dia baca. Oleh karenanya di antara yang disebut disukai oleh para ulama untuk yaitu tanawwu', ya memvariasi bacaan-bacaan sholat apa yang sunnah. Ya, kalau Al-Fatihah maka rukun ya terus selalu dibaca. Karena yang selainnya surat, setelah itu sunnah, kadang ganti surat ini, kadang ganti, bukan terus-terusan. Begitu pula juga bacaan rukuk. Ya, di sana ada beberapa patah subuh kudus, rabbul malaikat diwarum, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghfirli, atau subhana rabbiyal adzim, atau allahumma laka raka'atu wa bika amantu. Maka ketika di bolak-balik kadang baca ini, kadang baca itu, maka dia akan lebih perhatian dengan bacaannya. Adapun dia baca itu terus, ya tadi kadang cuma ucapan dia bisa, tapi dia tidak ngeh, tidak memahami, menyertai dengan kalbunya apa yang dia ucapkan. Ya, ya itu salah satu di antara faedah, karena kadang membaca ini, kadang membaca itu. Adapun di sini, kembali ke di sini, bacaan setelah bangun tidur juga lebih membuat fokus, sehingga dia akan paham apa yang dia ucapkan, wa yastaqimu lahu amruh, akan lurus urusannya dan fokus. Ya, wa hadza bi khilafin nahar, ini berbeda di waktu siang. Aina ula yahsulu bi hadzal maqsud, maka kadang sering tidak didapati maksud ini. Jadi ketika di tengah pekerjaan atau aktivitas banyak orang dan seterusnya, namun di waktu malam lebih tenang, lebih sunyi, dan dia lebih fokus dan lebih khusyuk, dan begitu pula lebih ikhlas. Ya Allah Ta'ala disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala bahwa ai asyaddu wad'an wa aqwa muqila, kata beliau, ajma' lil khatir, bacaan di waktu malam bangun itu lebih dapat mengkonsentrasikan pikiran. Tiada inqira'ah dalam menunaikan membaca bacaan, wa tafahumuha, dan mentadaburinya, memahami maknanya, min qiyamin nahar, daripada bacaan waktu siang. Lianna waktu intisyarin nas, karena waktu siang waktu orang berseliweran sana kemari. Wala batil aswat, banyak suara, suara pabrik, suara bengkel, suara motor, suara kendaraan, hiruk pikuk orang. Waukat al maash, dan itulah waktu-waktu orang cari maisha, nafkah, penghidupan. Berbeda dengan waktu malam, ya maka sepi, sunyi, dan mungkin seorang teringat pada alam barzakh, alam kubur, ketika dia sendirian, dan ketika dia sendiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal-hal yang seperti itu tentu lebih membuat seorang ya fokus dibanding dengan ada hal-hal yang lain yang mengalihkan dan melalaikannya. Dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ziarah kubur malam-malam, didatangi Jibril, diminta bangun, kemudian ziarah ke Baqi, ya, pas perintah Jibril Alaihissalam. Dan ziarah kubur tidak harus siang dan bisa kapan saja, dan ini beberapa hal sangat berarti dalam hidupnya kalbu. Ya. Coba rasakan ketika belum merasakan seperti ini, coba bandingkan ketika di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang belum di tengah malam atau di sepertiga malam, baru tarawih saja, dan itu menurut sebagian kaul juga masuk nasihat al-lail. Ya, ini ada memang beberapa kalam ahli tafsir, ada yang menyatakan nasihat al-lail seperti Syekh Sa'di merujukkan tadi, bangkit waktu malam setelah tidur. Ya, tetapi dinukil juga oleh Ibnu Katsir, Abdullah bin Zubair, dan seterusnya, qala Umar bin Abbas bin Zubair, al-lail kulluhu nasiah, waktu malam semuanya adalah nasiah, ya, nasiah. Dan ada yang lain yang menyebutkan nasiah idza qama minal lail, jika bangun salat malam, bangun dari tidur salat malam. Sehingga itu tadi ada beberapa hal, sehingga sebagian menganggap waktu malam salat malam juga nasiah. Al-muhim waktu malam berbeda dengan waktu siang. Lebih-lebih ketika seorang menyimak bacaan dia atau bacaan imam saat sholat malam, tarawih termasuk sholat malam, dan dia perhatikan dan dia ikuti, maka akan sangat mempengaruhi ya qalbu, kebaikan iman dia, qalbu dia ya. Tentunya ini apabila sholatnya khusyuk, dia perhatikan akan bacaan yang dia baca atau imam, dan bukan kemudian sebagaimana yang disebut setiap orang dalam sholatnya memiliki bagian, ada yang nisfuhu, au rubuhu, au sudusuhu, au tumunuhu, ada yang bagiannya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperdelapannya, sepersepuluhnya, bahkan ada warubba qa'im laisa lahu min ajr laisa lahu illa as-sahar. Bisa jadi orang berdiri semalam ikut tarawih tapi tidak dapat pahala kecuali hanya begadang. Ini ketika ia ya, hanya lewat begitu saja. Wallahu taala alam. Kemudian di ayat yang setelahnya disebutkan innalaka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau di waktu siang memiliki sabhan tawila. Ya. Di Syasadi menyebutkan ai taraddudan ala hawaijika wa ma'ashik, yaitu engkau berbolak-balik dalam memenuhi hajat keperluan dan mencari penghidupanmu, mencari ma'isya untuk diri dan keluarga. Yujibu istighali qalb, ya, yang di situ memberikan konsekuensi atau mengakibatkan tersibukannya qalbu wa adamu tafarruhihi al-tafarruhut tam, dan tidak bisa fokus dengan maksimal, ya, ini berbeda dengan sebagaimana waktu malam. Ini diantara makna sabhan tawila. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Atha Ibnu Abi Muslim, dinukil Ibnu Abbas, Ikrimah dan Atha Ibnu Abi Muslim, mereka mengatakan sabhan tawila al-farag wa naum. Engkau bisa memiliki kelonggaran dan istirahat juga di waktu siang. Dan As-Suddi mengatakan sabhan tawila tatawuan kabira, engkau bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang banyak di waktu siang. Dan ibadah-ibadah sunnah di waktu siang juga banyak bisa dikerjakan. Dan dia menyebutkan beberapa riwayat-riwayat hadis berkaitan dengan ayat ini. Kita lihat di Al-Baghawi, sabhan tawila ay tasarrufan wa taqalluban wa itbalan wa idbaran fi hawaijika wa ashghalik, sama sebagaimana tadi. Dan wa asal as-sabh, ya, sur'atu zihab, wa minhu as-sabbaha fil ma, ya. Di antara makna sabhan itu mundar mandir dan pergi dengan cepat, ya. Itu pula juga yang makna berenang juga disebut sabbaha. Ini yang dimaksud adalah engkau bisa mundar mandir di waktu siang dengan longgar, dengan panjang, yakni dalam memenuhi hajat kebutuhan dan aktivitas kesibukanmu di waktu siang. At-Tabari ya mirip seperti itu disebutkan innalaka finnahar sa'atun liqada'i hawaijika wa qaumik, sesungguhnya engkau di waktu siang memiliki waktu untuk menunaikan hajat dirimu dan keluargamu. Itu waktu siang. Ini sebagaimana yang disebutkan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, ya, kami jadikan apa malam sebagai seperti pakaian menutup dan jadikan siang sebagai penghidupanmu, ma'asya. Meskipun sebagian orang ya berjaga security di waktu malam, namun aglab umuman orang mencari penghidupan di waktu siang. Waja'alna an-nahara ma'asyah. Dan Allah jadikan waja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Jadi sini pentingnya kita membaca keterangan tafsir para ulama rahimahumullahu ta'ala, di mana kadang kita terpikir bahwa subhan, subhah itu juga bermakna salat, ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qat, aku tidak pernah melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sama sekali. Walakinni la usabbihuha, tetapi aku sungguh mengerjakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan mengasuh tentang salat duha, namun dari sisi Aisyah melihat langsung tidak pernah, ya. Disebut Aisyah. Walakinni la usabbihuha, itu disebut subhah, ya. Subhah, yakni salat, ya. Namun juga ada makna lain, dan di sini para ulama menyebutkan makna subhan tawila, yaitu engkau memiliki apa, yaitu apa kalau di terjemahannya, kalau di Indonesia apa, di terjemahan Quran, sambung, kita cukupkan aja ya. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Allahu a'lam bishawab. Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.